untuk cinta kepada agamanya, untuk semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang dikandung oleh agama tersebut, dan bersemangat pula untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kebahagiaan itu dikarenakan ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kefaqihan, Allah akan berikan kefahaman tentang urusan agama ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita jalani dalam kesempatan ini merupakan salah satu dari tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Allah mudahkan kita untuk bertafaqquh fid din, yang mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan pula kita untuk masuk ke dalam jannahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, mempelajari agama yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tarifan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan untuk menuju al-jannah, jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, a'azzakumullahu jami'an, tema kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah pendidikan anak antara harapan dan kenyataan. Suatu tema yang sangat penting untuk kita kaji dan kita pelajari, karena sangat erat hubungannya dengan perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Hampir-hampir kebanyakan dari kita mempunyai ikatan dengan tema yang sedang kita bahas. Jika kita sebagai orang tua, maka tema ini sangat berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Jika kita sebagai seorang pengajar atau pendidik, maka tema ini pun insya Allah dapat memberikan manfaat. Demikian pula apabila kita bukan sebagai orang tua dan bukan sebagai pendidik, setidaknya kita mempunyai keluarga, mempunyai keponakan, mempunyai adik dan yang semisalnya, yang mereka semua membutuhkan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang pendidikan secara umum, terkhusus pendidikan anak, tentu tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan awal dakwah ini. Perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sanalah titik tolak dari tarbiyah Islamiyah. Dari sanalah dibangun berbagai bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan, baik dalam skop kecil ataupun dalam skop yang seluas-luasnya. Di dalam catatan sejarah, kita semua mengetahui bahwa sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi umat manusia dalam keadaan penuh nista, terjerumus dalam berbagai kemungkaran dari yang besar hingga yang kecil. Jauh dari bimbingan norma-norma agama, jauh dari fitrah yang suci, jauh dari kebenaran, sehingga masa itu dikenal dengan masa jahiliyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menggambarkan tentang kondisi kehidupan jahiliyah, yang saat itulah kemudian Allah mengutus Rasulnya yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam menggambarkan arsalahu ala hini fatratin minar rusul wa durusin minal kitab hina hurrifal kalimu wa buddilat syara'i' واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi umat manusia kosong dari para rasul. Saat itulah Allah mengutus Rasulnya yang mulia, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi umat manusia ketika itu kosong dari kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada kitab suci, baik Taurat ataupun Injil, namun semuanya telah dikotori oleh tangan-tangan manusia. Telah terjadi gubahan-gubahan ataupun perubahan-perubahan dalam kitab suci tersebut. Telah tercampuri oleh berbagai kepentingan-kepentingan elit agama, baik itu kaum Yahudi ataupun Nasrani. Wa buddilat syara'i', demikian pula berbagai syariat, berbagai aturan hidup yang sebelumnya diwariskan oleh para nabi dan rasul telah bergeser dan diganti dengan apa yang mereka kehendaki. Masing-masing dari kelompok manusia yang ada bersandar kepada pendapat-pendapat mereka yang jauh dari kebenaran. Mereka pun menghukumi atas Allah subhanahu wa ta'ala, bersikap kepada Allah dengan berbagai keyakinan dan ucapan yang rusak, yang jauh dari kebenaran dan sangat didominasi oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani untuk melakukan amalan-amalan yang hakikatnya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikianlah kondisi umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, tidak membiarkan mereka berada dalam jurang kejahiliaan. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa cahaya Islam. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk untuk meluruskan berbagai penyimpangan yang ada di tengah-tengah mereka, dengan membawa agama yang benar untuk merevisi semua agama ataupun keyakinan yang ada pada umat manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyubhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk. Para ulama menyebutkan bahwa al huda yang dimaksud di sini adalah al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama ini, yang bermanfaat bagi seseorang untuk meluruskan kesesatan yang ada padanya, untuk mengingatkan berbagai penyimpangan dan kejahatan yang ada padanya. Rasulullah SAW diutus dengan membawa al-huda wa dinil haq, dan juga dengan membawa agama yang benar, untuk memberikan kepada umat manusia pedoman di dalam menjalani kehidupan ini, untuk menasakh, menghapus seluruh agama dan keyakinan yang ada pada umat manusia ketika itu. Dihadirkan agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima jerih payahnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat dalam keadaan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa al-huda wa dinil haq. Tidak cukup sampai di situ. Allah nyatakan liyubhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk kemudian Allah tampilkan agama ini yang tadinya Islam muncul dalam keadaan terasing, aneh di awal-awal periode Makkah. Rasul menyatakan bada'al Islam ghariban, Islam muncul datang dalam keadaan terasingkan, dianggap aneh oleh orang. Namun Allah menghendaki liyubhirahu, agar Allah Subhanahu wa taala tampakkan agama Islam ini Jadi Allah mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa al-huda, membawa agama yang benar, dalam rangka untuk mengangkat agama Islam, untuk menampakkan agama Islam ala dini kullihi, atas seluruh agama yang ada. Karena Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diawali oleh keyakinan-keyakinan atau agama-agama yang diyakini atau dieluk atau dipeluk oleh sebagian umat manusia, yang agama-agama tersebut mayoritasnya telah bergeser dari apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga agama-agama yang sungguh tidak ada kaitannya dengan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Majusi, menyembah api dan yang semisalnya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan para nabi dan rasul yang diutus sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh agama yang ada di masa diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipeluk oleh umat manusia ketika itu, Allah berkehendak agama Islam ini tampil di atas seluruh agama-agama yang ada itu. Liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya, tidak menyukainya. Sehingga tidak ada namanya orang musyrik cinta dengan agama Islam. Orang musyrik dalam bentuk apapun kesyirikannya, dalam bentuk apapun modelnya, tidak akan suka dengan dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinul haq, membuat perubahan yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Yang tadinya kehidupan mereka adalah kehidupan jahiliyah, jauh dari kebenaran, jauh dari fitrah yang suci, jauh dari rambu-rambu tauhid, tenggelam dalam kegelapan, berubah dengan Islam. Terentaskan mereka dengan izin Allah dari jurang kejahiliaan menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Allah sebutkan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Wahai ahlul kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasrani, Allah seru mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci, padahal kitab tersebut telah terjadi perubahan dan pemalsuan. Allah seru mereka karena mayoritas dari mereka merasa bahwa merekalah yang di atas kebenaran. Merekalah orang-orang yang di atas dalil, orang-orang yang punya prinsip dan pedoman kitab suci di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Allah suruh mereka, Allah panggil mereka, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna minal kitab, yang akan menerangkan kepada kalian kebanyakan apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab tersebut. Allah membongkar perilaku jahat mereka, elit agama Yahudi dan Nasrani, yang menyembunyikan kandungan-kandungan tertentu dari Alkitab yang ada pada mereka karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah nyatakan bahwa kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diantaranya akan menjelaskan kebanyakan apa yang telah kalian sembunyikan dari Alkitab tersebut. Wa ya'fu an katsir, dan meninggalkan beberapa hal lain yang juga masih banyak tidak dibahas. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan telah datang pula kepada kalian dari Allah cahaya serta kitab yang menjelaskan, kitab yang terang benderang, yakni Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah dengan kitab suci Al-Quran tersebut orang-orang yang mengikuti keribauannya, orang-orang yang menempuh jalan-jalan keselamatan yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi, dan Allah akan entaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan tunjukkan mereka semua kepada jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan membuat warna khusus untuk kehidupan umat manusia yang tadinya mereka dalam keadaan tenggelam di jurang kejahiliaan akan terentaskan dengan mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Qur'anul Karim menuju kehidupan yang terang benderang. Dengan itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing untuk terus berada di atas jalan yang lurus. Di dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa agama yang dipeluk oleh ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani telah terjadi penyimpangan-penyimpangan baik pada elit agama mereka maupun pada kitab yang diyakini sebagai kitab suci oleh mereka, sehingga dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kitab suci Al-Qur'an, gugurlah seluruh apa yang ada pada mereka, tidak lagi terpakai sebagai prinsip dan kehidupan bagi umat manusia setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa hakikat siratal mustaqim dan hakikat hidayah itu adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa semua itu terwakili oleh figur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya. Terkadang umat manusia ketika disampaikan sesuatu dalam bentuk teori semata masih belum sempurna, kalaupun paham belum sempurna di dalam penerapannya. Ngerti teorinya, tidak mengerti penerapannya. Maka Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya sedetail-detailnya, menjadikan sosok dan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan untuk siapa saja yang menginginkan berada di atas siratul mustaqim dan siapa saja yang menginginkan keridhaan dari Allah serta jalan-jalan keselamatan dalam hidup ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih dalam masa 23 tahun menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, mulai mengajari membaca hingga menjelaskan kepada para sahabatnya, kemudian menerapkan dalam keseharian dari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan saat ditanya tentang akhlak Rasul, beliau menyatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Artinya, apa yang dikandung di dalam Al-Qur'anul Karim benar-benar telah terwujud dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam bentuk global dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang pula dalam bentuk amalan. Dalam bentuk ucapan, penjelasan-penjelasan yang terkadang di antara sahabat mengalami iskal, mengalami kendala di dalam memahami suatu ayat, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan. Di antaranya adalah firman Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sahabat datang kepada Rasulullah menyatakan, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapakah di antara kami ini wahai Rasul yang tidak pernah menzalimi dirinya? Rasul menjelaskan, tidakkah kalian ingat ucapan seorang hamba yang saleh, Luqman alaihissalam, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Yang dimaksud dengan zulm, kezaliman dalam ayat tersebut adalah apa yang dinyatakan oleh Luqman, yaitu kesyirikan yang merupakan kezaliman yang paling besar. Contoh keterangan atau penjelasan Rasul terkait dengan salah satu ayat Al-Quran yang menjadi iskal, menjadi tanda tanya di kalangan para sahabat, beliau jelaskan dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk ucapan dan arahan, dalam bentuk amalan juga demikian. Ketika datang perintah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in dan yang lainnya dari ayat-ayat tentang salat dan zakat, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana cara salat, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nisab dan aturan-aturan terkait dengan zakat secara rinci. Rasul menjelaskan dalam kehidupan beliau, Rasul mencontohkan bagaimana salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rasul mengajarkan kepada mereka secara lisan sekaligus mempraktikkan secara nyata. Demikianlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-haq, kebenaran ini terwakili oleh sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketaatan kepada beliau itu dinyatakan oleh para ulama sebagai ta'ah mutlaqah, ketaatan yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan harus diikuti. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti itu berbahaya dan mengantarkan kepada an-nar yang harus ditinggalkan. Demikian seterusnya dan seterusnya. Tidak heran bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan terbaik bagi kalian semua. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaatinya, pasti kalian akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah memerintahkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah beliau, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentu syariat yang sempurna. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Mulai dari masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak atau adab, dan masalah muamalah. Semua diatur oleh Islam dengan aturan yang jelas dan gamblang, dengan rambu-rambunya yang bisa dipelajari, difahami, dan diterapkan dalam kehidupan. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga meliputi semua jenis manusia. Memperhatikan kondisi anak-anak, memperhatikan kondisi orang dewasa, dan juga memperhatikan kondisi orang yang sudah tua. Kita dapati di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bimbingan-bimbingan terkait dengan anak-anak. bagaimana bimbingan terkait dengan para pemuda yang mulai tumbuh dewasa, bagaimana bimbingan terkait dengan orang-orang yang sudah tua, baik terhadap mereka, baik untuk mereka, ataupun sikap yang semestinya diberikan kepada mereka, baik orang tua sendiri ataukah orang lain yang usianya di atas kita. Semua tersentuh oleh syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam juga meliputi orang-orang yang sehat maupun yang sakit. Semua ada aturannya. Untuk orang yang sakit ada aturannya, terutama di dalam menjalankan berbagai kewajiban dalam bentuk amaliyah, ibadah yang semestinya dia lakukan. Sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati', jika kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka dengan duduk. Fa in lam tastati', fa 'ala jambin, kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Diperhatikan sampai kondisi orang yang sakit. Semua benar-benar mendapatkan bimbingan dan pancaran dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mencakup semua jenis manusia, laki-laki dan wanita, dan juga status sosial yang berbeda-beda. Syariat Islam bukan hanya khusus untuk orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kaya saja, tetapi berlaku untuk semuanya. Semua diayomi, semua diperhatikan oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah Islam kemudian dikenal dengan rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau kemudian dikenal dengan rahmah, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak dari syariat Islam yang indah dan sempurna yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang terkait dengan dakwah atau tarbiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjalani secara langsung proses dakwah ataupun tarbiyah tersebut. Proses dakwah, dakwah artinya mengajak umat manusia, mengajak kepada al-haq, kebenaran dan kebaikan, mengajak mereka kepada kebahagiaan, mengajak mereka kepada keberuntungan dan kemenangan, mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah, agama yang benar. Dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus umat manusia, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyeru mereka ani'budullah. Ayo, mari kalian semua beribadah kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah oleh kalian semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, misi utama dakwah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengajak mereka meninggalkan, mengajak mereka beribadah kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan oleh satu demi satu dari utusan Allah hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terjun langsung kepada umat dalam setiap kesempatan yang memungkinkan. Mereka lakukan upaya pembinaan, upaya pendidikan, upaya pencerahan kepada umat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan membaca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Tidak sebatas mengajari baca Quran, tetapi membersihkan jiwa mereka, melakukan tarbiyah, pendidikan kepada mereka, yakni kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika yang mendidik itu adalah khairul bashar, sayyidul anbiya'i war rusul, maka anak didiknya tentunya adalah khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia setelah para anbiya'i war rusul. Proses tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara misi dari sekian misi penting yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembinaan mereka, mentarbiyah mereka, mendidik mereka yang tadinya tenggelam dalam kehidupan jahiliyah, terentaskan dan masuk ke dalam kehidupan Islam yang terang benderang, yang tadinya bergelimang dalam kehidupan hitam, ditasfiyah, dibersihkan noda-noda hitam, bekas-bekas dari kehidupan yang kelam itu, kemudian ditarbiyah, diisi, dibina, dididik, sehingga menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menyertai Rasulnya untuk menegakkan agama Allah hingga tegak dan tampak di muka bumi. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan beliau mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim. Kalau tadi membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Kemudian kalau yang ini mengajarkan ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Quran, menjelaskan maksud dari Al-Quran. Seperti tadi contohnya terkait dengan makna Al-Zulm dalam salah satu ayat dari Al-Quranul Karim yang sempat menjadi tanda tanya pada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan semuanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir kepada para sahabatnya. Wal hikmah, dan beliau ajarkan pula al-hikmah, yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan as-sunnah dengan metode-metode yang luar biasa. Terkadang beliau mengajarkan sunnah itu dalam bentuk ucapan. Terkadang beliau mengajarkan sunnah bimbingan dalam bentuk perbuatan. Terkadang beliau ajarkan dalam bentuk persetujuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa bimbingan Rasulullah SAW itu tidak monoton dalam bentuk ucapan saja. Oleh karena itu kalau kita belajar hadith, definisi hadith, definisi sunnah apa itu? Yaitu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan kana au fi'lan au taqriran au sifatan khalqiyatan au khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan ataupun sifat yang ada pada Nabi baik dalam bentuk akhlak ataupun bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Pendidik nomor satu dunia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegaskan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sunnah an-nabawiyah tersebut. Oleh karena itu kalau kita membaca hadis Nabi terkadang dalam bentuk ucapan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Kadang-kadang dalam bentuk sahabat mengisahkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demikian dan demikian. Disebutkan praktik amalan tertentu yang dilakukan oleh Rasul dan disaksikan oleh para sahabat, kemudian ilmu itu ditransfer kepada kita oleh para sahabat. Terkadang dalam bentuk persetujuan, fu'ila bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, telah dilakukan di hadapan Nabi perbuatan demikian dan demikian. Rasulullah dia menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh untuk dilakukan. Kadang-kadang suatu masalah itu tidak perlu banyak bicara, cukup diam menunjukkan persetujuan. Terkadang menjadi solusi yang tepat dalam kondisi tertentu terkait dengan orang-orang yang dididik. Justru kadang-kadang kalau segala sesuatunya pakai bicara, yang dididik sedikit bicara, capek dengarkan omongan, Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dalam kondisi tertentu beliau tidak mengucapkan sesuatu. Beliau diam, yang menunjukkan bahwa perbuatan itu disetujui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dalam bentuk sifat beliau, tidak jarang sahabat menyatakan kana khuluquhul Qur'an, akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Beliau didik dengan figuritas yang luar biasa, seorang nabi yang penuh dengan keteladanan, sehingga dengan itu anak didiknya, yakni para sahabat, merasakan bahwa orang yang membimbing ini tidak sekedar ucapan belaka, tetapi benar-benar sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan. Sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Dinukil itu semua oleh para sahabat dalam bentuk tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, bahwa permasalahan tarbiyah ini hakikatnya bukan masalah kecil. Masalah dakwah dan tarbiyah, dakwah dan pendidikan ini bukanlah masalah yang ringan, tetapi masalah besar dalam kehidupan beragama ini. Masalah yang semua dari kita harus benar-benar mencurahkan perhatian, karena itulah di antara misi utama diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan 3 tadi. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang kedudukan dakwah wa tarbiyah dalam agama ini, terlebih kita mengetahui bagaimana sosok beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan pembinaan, di dalam melakukan dakwah dan pendidikan kepada para sahabatnya, maka di sini penting untuk kita ketahui apa sesungguhnya target dari tarbiyah Islam, pendidikan Islam dalam kehidupan ini. Tarbiyah Islam, pendidikan Islam, dan kalau saya katakan pendidikan itu tidak dalam arti sempit belajar di ma'had atau di bangku sekolah saja. Pendidikan yang sedang kita bahas ini pendidikan secara lebih luas, tentu nanti termasuk bahasan penting pendidikan terkait dengan anak-anak kita di ma'had dan yang semisalnya. At-tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya sepeninggal beliau ridwanullah alaihim ajma'in, dan dilanjutkan oleh para ulama setelah mereka generasi demi generasi, adalah pendidikan yang mempunyai ciri khusus, mempunyai target khusus. Tarbiyah Islam yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan tarbiyah atau pendidikan-pendidikan selain Islam. Pendidikan selain Islam tentu banyak sekali kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan. Yang setidaknya target utama dari tarbiyah selain Islam itu dapat terwujud kehidupan bermasyarakat yang tenteram, aman. Tercipta, kata orang, kehidupan yang madani. Kehidupan sebagaimana layaknya masyarakat Madinah dulu hidup, yang aman, tenteram, tidak saling mengganggu. Walaupun tidak jarang membiarkan atau mengabaikan kondisi masing-masing dari pribadi, dan itu keumumannya. Silahkan mau minum, mau minum minuman silahkan, yang penting tidak mengganggu orang lain. Mau melakukan hubungan bebas laki perempuan silahkan, tetapi jangan mengganggu orang lain. Intinya jangan mengganggu kenyamanan dalam masyarakat. Ini teori pendidikan atau tarbiyah yang ada pada selain Islam, jika dinilai dari sisi positifnya, yaitu masih ada kepedulian untuk suatu hasil dari tarbiyah agar tercipta masyarakat yang aman, masyarakat yang baik, yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan ini kadang-kadang orang-orang Islam tertipu. Coba lihat kehidupan di Amerika, di mana gak ada yang buang sampah sembarangan. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Teratur hidupnya. Mau kebut-kebutan sudah ada detektornya. Gak bisa. Masuk rumah makan ada sesuatu yang merugikan, bisa dilaporkan, bisa kena denda. Teratur semuanya. Kadang-kadang tidak sedikit dari kaum muslimin yang tertipu dengan ini, tertipu dengan kondisi kehidupan yang ada di negeri barat, yang menurut mereka teratur, rapi, disiplin. Dan itu tidak bisa dipungkiri adalah salah satu target pendidikan yang ada pada mereka untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang seperti itu. Untuk masing-masing pribadi terserah. Yang penting tidak mengganggu. Ini sama itu mau melakukan zina silahkan. Ini sama ini mau melakukan apa saja bebas. Mau minum minuman, mau obat, mau apa, terserah. Yang penting tidak mengganggu. Adapun tarbiyah Islamiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, berbeda dengan semua tarbiyah yang ada di luar Islam. Tarbiyah Islam, pendidikan Islam tidaklah selonggar, tidaklah seluas targetnya, tidaklah seluas target yang tadi disebutkan. Tarbiyah Islam, pendidikan Islam itu sangat mendalam sekali. sangat rinci sekali. Tidak mencukupkan kondisi masyarakat yang baik, yang saling menghormati, yang saling toleransi satu dengan yang lainnya, tidak. Tetapi sampai pada tahapan sekup terkecil dari kehidupan bermasyarakat, itulah target dari pendidikan itu sendiri. Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu nasihatnya. Beliau bersabda, hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah engkau, bukan kalian, engkau. Berarti satu persatu dari muslim ataupun muslimah mendapatkan ajakan atau perintah ini dari Rasulullah SAW. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Apa maksudnya bertakwalah engkau? Taatilah Allah dan Rasulnya dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dimanapun engkau berada. Di sini pendidikan kepada seseorang satu persatu, individu per individu, laki ataupun perempuan, untuk bertakwa kepada Allah, menjalin hubungan antara dirinya selaku hamba dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik agar mengerti statusnya sebagai hamba, untuk kemudian melakukan kewajibannya sebagai hamba dalam rangka memenuhi hak-hak Al-Khaliq, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada dalam tarbiyah selain tarbiyah Islam. Masalah takwa Allah tidak diperhatikan. Masalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, anggap Tuhan mereka dimanapun berada, jarang ditekankan. Tapi Islam benar-benar menekankan. Tidak cukup takwa Allah saja, ditambah oleh Rasul, aina ma kunta, dimanapun kamu berada, mau bersama teman atau sendirian, di tempat yang ramai atau sepi, dalam kondisi sedih ataupun dalam kondisi senang, dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi mudah, dimanapun kamu berada, harus menjaga hubungan sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibina, dididik jiwa kita semua oleh Rasulullah SAW untuk menjadi seorang yang muti', yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sukses dengan sukses yang sebesar-besarnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringilah, susullah perbuatan kejelekan yang telah engkau lakukan itu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang telah engkau lakukan. Pendidikan agar masing-masing dari pribadi muslim ataupun muslimah memperhatikan dirinya, yang tidak jarang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. masing-masing dari jiwa kita ini harus mendapatkan perhatian dari kita, mempunyai hak yang harus kita penuhi. Apa itu? Yaitu membawa jiwa tersebut untuk senantiasa menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila melakukan perbuatan dosa, dan itu adalah tabiat manusia, maka dididik untuk tidak berlarut-larut di dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Karena kalau sampai berlarut-larut berbahaya, jiwa bisa berkarat, bisa rusak, dan bisa kemudian semakin menyeret seseorang kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dididik agar memperhatikan jiwa. Dengan bertaubat kepada Allah dan mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak, dengan perangai yang baik. Yang ketiga ini pendidikan agar setiap muslim dan muslimah mempunyai perangai yang baik dalam bergaul dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis sudah menjelaskan di antara inti dari tarbiyah Islam, tarbiyah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila lebih lanjut kita perhatikan bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau SAW tidak mencukupkan dengan kondisi masyarakat yang saling menghormati saja, tetapi targetnya adalah masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, faltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Jadi enggak cukup kondisi masyarakat saja yang baik, tetapi masing-masing jiwa dituntut untuk memperbaiki kondisinya dengan berbagai metode yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Terkadang dipanggil dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, terkadang dengan bentuk menyebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul, dengan menyebutkan orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan pendidikan individu per individu. Targetnya adalah baiknya masing-masing individu. Sehingga luar biasa target dari tarbiyah Islam ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pendidikan kepada para sahabatnya, di samping agar memperhatikan kondisi masing-masing pribadi sejauh mana ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam didik agar berbuat baik dengan orang tua yang telah mendidik, mengasuh, dan mencurahkan segala apa yang dimiliki. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah sebutkan perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan. Wasiat itu artinya nasihat yang ditekankan. Dan kami wasiatkan kepada manusia, yakni kepada setiap manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan an la ta'budu illa iyyah, agar kalian semua tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa bil walidayni ihsana, dan Allah perintahkan pula agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an mendidik kita agar kita bisa bersyukur, bisa membalas budi dengan orang terdekat kita yang mengasuh kita, mendidik kita di waktu kecil bahkan hingga dewasa, yaitu kedua orang tua kita. Demikian pula Rasulullah SAW, sangat banyak hadis-hadis dari beliau yang menjelaskan tentang keutamaan orang tua, yang menjelaskan tentang keharusan berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, orang yang tinggal di sekitar kita, tetangga. Rasul mendidik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Dididik oleh Rasulullah SAW untuk menjadi seorang muslim yang baik dengan dirinya, dengan orang tuanya, sekarang dengan tetangganya. Dan hadis-hadis lain tentang ancaman berbuat jahat kepada tetangga cukup banyak. Kemudian Rasulullah SAW mendidik untuk hormat kepada tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Ikram, menghormati tamunya. Kemudian secara umum Rasulullah SAW menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ini semua isinya adalah pendidikan, isinya adalah tarbiyah, isinya adalah tazkiyatun nufus dari Rasulullah SAW. Luar biasa. Belum lagi terkait dengan kehidupan masyarakat. Tidak sedikit hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan larangan untuk membuang hajat di tempat lalu lalangnya orang. membuang hajat di tempat orang yang biasa berteduh di situ, membuang kotoran di tempat yang orang biasa mengambil air di situ. Bahkan sampai permasalahan mandi pun diingatkan oleh Rasul. Permasalahan mandi dan kencing dilarang untuk kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Mandi dalam keadaan junub dilarang untuk masuk nyemplung di tempat air yang tenang, yang tidak mengalir. Dalam rangka apa? Pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak merugikan orang lain dan agar menghormati sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Luar biasa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul sebutkan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah shadaqah. Kadang-kadang tidak sadar kita ketemu kawan kita, tetangga kita, acuh tak acuh, tidak mau peduli. Padahal mungkin kalau ketemu biasa saja tidak masalah. Nah ini nampak cemberut, apalagi senyum, jarang sekali dilakukan. Dan tidak bisa dipungkiri kadang-kadang karakter kita berbeda-beda. Ada yang bawaannya kelihatannya serius, padahal hatinya masya Allah baik, hatinya bersih, tetapi tampangnya seram. Sehingga yang namanya manusia seringkali melihatnya secara zahirnya, tidak melihat apa yang ada pada hatinya. Ketika ketemu dengan orang, tetangga, saudara dan yang semisalnya, mahal senyum, mahal untuk mendahului salam, mahal untuk bertanya tentang keadaannya bagaimana dan bagaimana. Padahal ini semua salah satu dari bimbingan Islam, tarbiyah Islam, yang kita semua harus memperhatikannya. Nah, dari sini setidaknya tergambar perbedaan yang sangat jauh antara pendidikan Islam dengan pendidikan selain Islam. Dari sisi target dan peran dalam kehidupan bermasyarakat sangat berbeda antara tarbiyah Islamiyah dengan tarbiyah selain tarbiyah Islamiyah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan tentang perbedaan antara tarbiyah Islamiyah dengan tarbiyah ghair Islamiyah, maka berarti pendidikan ini sangat penting dalam kehidupan kita semua. Peran pendidikan secara umum sangat penting dalam kehidupan kita. Dari sekup yang terkecil, pendidikan untuk pribadi-pribadi kita. Pendidikan meningkat berikutnya, pendidikan terkait dengan sekup keluarga intern kita, istri, anak. Ini sangat penting mendapatkan perhatian. Selebihnya dalam bentuk luas terkait dengan pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan yang bergulir, yang berjalan, tentu di sana ada pemerannya. Kalau dahulu di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemeran utama pertama di dalam mendidik para sahabat tersebut adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa para sahabat, Al-Khulafa'ur Rashidun mempunyai peran yang besar di dalam melakukan pendidikan kepada umat. Demikian seterusnya hingga hari ini, yang namanya pendidikan itu butuh orang-orang yang terjun di dalam pendidikan tersebut. Kalau pendidikan atau tarbiyah atau dakwah secara luas, maka sebetulnya masing-masing dari kita bisa berperan untuk itu. Tidak sebatas para asatidzah, tidak sebatas para duat, para da'i, tidak sebatas para muballigh dan khutabah yang bisa melakukan peran pendidikan secara umum. Tapi masing-masing dari kita bisa melakukan hal itu sesuai dengan kemampuan. Terkadang ada orang tertentu ketika yang menyampaikan, Ustadz malah semakin jauh karena merasa kesalahannya atau kekurangannya diketahui oleh seorang ustadz dan dia sedang berposisi dimarahi oleh ustadz tersebut. Padahal tidak dimarahi tetapi diingatkan. Orang yang seperti ini terkadang justru kawan dekatnya saat menyampaikan nasihat dan masukan bisa lebih diterima oleh dia, lebih bermanfaat bagi dia. Demikian pula keluarga-keluarga dekat yang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri ikatan emosional sebagai keluarga itu punya pengaruh ketika yang menyampaikan itu adalah keponakannya atau pamannya atau kakaknya atau adiknya. Walaupun mungkin secara kapasitas keilmuan di bawah pihak lain, maka bisa diterima karena ada ikatan emosional sebagai kerabat. Oleh karena itu, masing-masing dari kita terkait dengan dakwah dan tarbiyah berperan, bisa berperan sebagai pelaku dakwah, sebagai pelaku tarbiyah Islamiyah. Untuk hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man dalla ila khairin kafa'ilihi, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelaku kebaikan tersebut. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang pahala dari Allah untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, la yahdiyaka la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh jika Allah memberikan hidayah terhadap seseorang melalui perantara engkau, maka pahala yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik dari humurin na'am, lebih baik dari unta merah yang ketika itu sebagai kendaraan yang mahal. Unta merah yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tunggangan atau kendaraan yang mahal harganya. Pahalanya jauh lebih baik daripada unta merah tersebut. Kalau di masa kita, mungkin mobil yang terbagus yang harganya ratusan juta. Kalau kita mau beli, kadang-kadang kita atau kondisi kita tidak mampu membelinya. Maka kita bisa mendapatkan yang lebih dari kendaraan yang paling mahal di masa ini, yaitu dengan cara membantu tarbiyah, membantu dakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada al-haq, kepada manhaj yang benar. Ketika Allah berikan hidayah kepada orang tersebut melalui kita, pahala yang akan Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Boleh kita di dunia ini tidak punya mobil, apalagi mobil yang paling mahal, tetapi jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan karunia Allah di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia sudah ruhi, dalam bahasa kitanya di dunia kiri, di akhirat merugi. Di dunianya gak punya apa-apa dari harta, di akhirat lebih-lebih lagi. Maka hendaknya kita semua bahu-membahu, ta'awun, tolong-menolong, untuk berupaya mendidik diri kita terlebih dahulu, kemudian mendidik, membina, berdakwah kepada orang lain semaksimal apa yang kita mampu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saatnya kita berbicara kepada pendidikan yang bersifat lebih khusus. Pendidikan yang bersifat lebih khusus tentunya tetap mempunyai target, mempunyai pemeran-pemeran, dan tentu di sana ada fase-fase dari pendidikan tersebut. Pendidikan yang lebih khusus ini lebih terfokus dengan pendidikan yang menyentuh generasi-generasi muda atau generasi kecil dari umat Islam, yang dalam bahasa kita adalah pendidikan anak. Pendidikan anak sungguh merupakan pondasi utama dari suatu keluarga, kemudian berkembang sebagai pondasi utama dari kehidupan yang ada di masyarakat. Pendidikan anak ini saya katakan sebagai pondasi utama pada keluarga, maksudnya adalah pondasi utama dalam hal perbaikan keluarga. Demikian pula terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Mengapa dikatakan sebagai pondasi utama? Ya, karena dalam tahapan atau fase kehidupan seseorang, tidak ada seorang itu yang langsung dari lahir kemudian menjadi dewasa, apalagi menjadi bapak-bapak, menjadi kakek-kakek. Sejarah sunnatullah, semua yang lahir di muka bumi ini dari umat manusia akan mengalami tahapan demi tahapan dari kehidupannya, mulai dari bayi yang tidak bisa apa-apa, bisanya hanya menangis, isanya hanya BAB, BAK, berkembang, kemudian bisa sedikit demi sedikit merangkak atau tengkurap terlebih dahulu, kemudian merangkak, kemudian berjalan, mulai melatih, berlatih bicara, mulai berlatih mengucapkan apa yang dilihatnya, mengulangi apa yang didengarnya, mulai berlatih mengikuti apa yang diajarkan kepadanya, terus setahap demi setahap dari kehidupan seseorang tersebut dijalani secara sunnatullah hingga tumbuh dewasa, hingga menjadi orang tua ataupun kakek-kakek. Maka pendidikan yang diberikan di masa anak-anak, karena tumbuhnya dari bawah, itu sangat bermanfaat sekali. Layaknya sebuah bangunan. Hampir mustahil suatu bangunan dibangun tiba-tiba langsung atasnya tanpa ada pondasinya. Dibangun dari bawah. Pondasi biasanya itu lebih kuat. Takarannya itu lebih kuat daripada tembok biasa. Ukurannya, perbandingannya antara semen, kemudian pasir dan lain sebagainya, dibuat yang memang lebih kuat ukurannya dibandingkan pelengkap yang di atasnya. Demikian kurang lebihnya pendidikan tersebut. Pendidikan anak-anak ini mempunyai peran yang penting bagi kehidupan anak tersebut di kemudian hari, sebagai pondasi dari perjalanan hidup yang terus akan dia jalani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian menuju kematiannya. Jika pondasi itu tertanam sejak dini dengan kuat dan kokoh, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik dan hidayahnya, akan terus berjalan dan terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita lihat para nabi dan rasul ataupun orang-orang saleh sangat memperhatikan pendidikan anak-anak secara umum ataupun pendidikan anak-anak mereka secara khusus. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membimbing anak-anaknya kepada jalan yang benar. Sejak kecil Nabi Allah Ismail alaihissalam dididik oleh beliau dalam beberapa kesempatan yang Allah pertemukan antara beliau dengan Nabi Allah Ismail. Diajak untuk siap menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba lihat bagaimana pendapatnya. Ismail alaihissalam yang sudah terdidik sejak kecilnya oleh ibunya yang salihah, Hajar alaihissalam, dan sang ayah yang luar biasa siap. Sejak kecil, lama tidak dikaruniai anak, sekali dikaruniai anak, laki-laki senang Begitu tampak lucu-lucunya, dapat perintah untuk menyembelih anak tersebut. Ketika ditawarkan, "Fanzur madza tara," sang anak karena tertanam pada kalbunya ketaatan kepada Allah, langsung menyatakan, "If'al ma tu'mar," silakan laksanakanlah apa yang engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu pun beliau alaihi salam tidak kurang-kurangnya berdoa untuk kebaikan anak-anaknya. "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam," ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari ibadah kepada berhala. "Rabbi habli minas salihin," ya Allah, karuniakanlah aku dari anak-anak yang saleh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Imamul Hunafa, memperhatikan anak-anaknya sejak dini yang keimanannya jelas jauh di atas kita, ketakwaannya jauh di atas kita, keimanannya jauh di atas kita, amalannya jauh di atas kita, tetapi masih mengkhawatirkan. Pendidikan beliau lakukan, doa beliau haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran pun masih terus bergelayut pada kalbu beliau agar anak-anak ini tidak menjadi para penyembah berhala. Berkat pendidikan ini, maka lahirlah dari Nabi Allah Ishaq, putra beliau dari Ibunda Sarah, dan lahirlah dari Ismail alaihissalam, putra beliau dari Ibunda Hajar alaihissalam, keturunan-keturunan dari kalangan Nabi dan Rasul yang banyak, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abul Anbiya. Di antara sebabnya adalah sejak dini beliau perhatikan kondisi anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya. Beliau sampaikan bimbingan secara langsung, beliau tangani secara langsung, beliau mintakan kepada Allah agar dijadikan mereka anak-anak yang saleh. Beliau mintakan secara langsung agar dijauhkan anak-anak tersebut dari perbuatan kesyirikan. Dari situ bercabang keturunan-keturunan yang salihin. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keturunan beliau, Nabi Allah Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Demikian pula kalau kita lihat peran Rasul yang lainnya. Kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam surat Yusuf mengarahkan anak-anaknya. Anak-anak itu tidak lepas dari beliau, diarahkan terus, dibimbing. Sampai-sampai di antara penyebab kebutaan yang ada pada beliau adalah permasalahan anaknya, permasalahan Yusuf alaihissalam yang dibawa lari oleh saudara-saudaranya, dihilangkan, dijauhkan dari sang ayah karena mereka melihat perhatian sang ayah yang menurut perasaan mereka lebih kepada Yusuf daripada kepada mereka. Itu pun sang ayah terus membimbing. Sebagaimana kita lihat dalam surat Yusuf, anak-anak tersebut diarahkan, diperintah untuk meminta ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatannya, ketika mau mencari bahan makanan, dibimbing, diarahkan, janganlah kalian masuk dari satu pintu, masuk dari pintu yang berbeda-beda. Sampai permasalahan seperti itu, cara untuk masuk ke kota Mesir diarahkan, dibimbing oleh sang ayah, menunjukkan perhatian orang tua yang luar biasa kepada anak-anaknya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa putra-putra Nabi Ya'qub alaihissalam ini, mereka adalah anak-anak atau pemuda-pemuda yang rupawan, yang tampan-tampan sekali. Dikhawatirkan bila masuk dari satu pintu menjadi pusat perhatian orang-orang, dan akhirnya terkena penyakit ain karena rasa hasad dari pandangan mereka saat melihat anak-anak itu. Sampai ke permasalahan itu sang ayah memperhatikan. Diperintahkan untuk masuk, fadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Karena jelas efeknya berbeda, rombongan masuk, orangnya luar biasa, luar biasa. Sama, satu masuk dari sini, yang satu di sana, satu dari sana, satu dari sana, efeknya berbeda, tidak mengundang perhatian orang. Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya adalah seorang hamba Allah yang saleh, Luqman Al-Hakim. Allah sebutkan kisah dialog antara beliau dengan anaknya. Sampai-sampai Allah jadikan nama beliau sebagai nama dari salah satu surat dari Al-Quran, surat Luqman. Karena beliau adalah seorang yang saleh. Di samping itu, yang ditonjolkan di dalam surat Luqman itu adalah perhatian beliau kepada anaknya. Berbagai nasihat-nasihat beliau berikan kepada sang anak. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian di antara nasihat lagi disampaikan, wahai anakku, sesungguhnya engkau ketika datang berada di tempat batu, bersembunyi di batu yang besar, atau bersembunyi di mana saja, maka pengawasan Allah selalu mengikutimu. Kemampuan Allah untuk mengetahuimu tidak terhalang sedikit pun dimanapun engkau berada. Ya tibikallah, mendidik si anak sejak kecil untuk senantiasa meyakini pengawasan Allah kepadanya. Sampai masalah suara, sampai masalah berjalan, jangan jalan petatang petenteng di muka bumi ini. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Jangan kau angkat suara, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Allah kisahkan ini semua sebagai pelajaran bagi kita, agar kita semua perhatian dengan pendidikan anak-anak kita. Contoh yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat banyak dalam kehidupan beliau yang bisa dijadikan pelajaran terkait dengan pendidikan anak. Di antaranya adalah pendidikan beliau terhadap sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil, masih gulam, masih anak-anak, masih balita. Di saat dirasa sudah bisa nalar terhadap apa yang beliau sampaikan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan nasihat, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Dan selanjutnya dari hadis tersebut, wahai anak kecil, jagalah syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Wahai anak kecil, jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Dalam artian Allah akan menjagamu, Allah akan membimbingmu, Allah akan membelamu, Allah akan menolongmu, dan yang semacam itu. Ditanamkan penanaman-penanaman iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama anak bawaan beliau, anak bawaan dari istri Ummu Salamah, karena Ummu Salamah sebelumnya menikah dengan saudara sesusuan Rasul, Abu Salamah, lalu meninggal dan meninggalkan beberapa putra dan putri. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi janda dari saudara sesusuannya itu, yaitu Ummu Salamah. Menikahi Ummu Salamah. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam makan bersama salah seorang dari anak-anak tersebut, ada yang makan dengan tangan kirinya, makan tanpa mengucapkan basmalah, langsung makan, kemudian makan pakai tangan kiri, kemudian makan mengambil dari mana yang dia suka, yang jauh-jauh diambil, sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada anak-anak. Rasul ingatkan, sambillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ucapkanlah basmalah, ucapkanlah kalimat bismillah ketika mau makan. Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang paling dekat dari sisimu. Luar biasa beliau sallallahu alaihi wasallam pendidikan terhadap anak-anak. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan dan mendapati Abu Umair, seorang anak kecil, menangis dikarenakan burung piaraannya mati, Rasul menyatakan, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Nughair nama burungnya. Ada apa dengan Nughair? Beliau berikan perhatian terhadap anak-anak. Ketika melihat seperti itu, beliau perhatikan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat lima waktu sebagai imam, melihat atau mendengar tangisan-tangisan anak-anak kecil, beliau percepat salatnya, dalam artian tetap masih dalam konteks tumakninah. Beliau percepat dari kebiasaan-kebiasaan salat beliau dalam rangka memperhatikan kondisi anak-anak dan ibunya tersebut. Ala kulli hal, bahwa para rasul dan orang-orang saleh mempunyai perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anak mereka dan anak didik mereka. Tentunya dari ini semua, harapan dari pendidikan yang ada, sebagaimana yang bisa kita ambil pelajaran itu dari beberapa figur yang tadi disebutkan, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yaqub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Luqman al-Hakim. Maka sangat jelas sekali bahwa harapan utama dari pendidikan yang mereka lakukan terhadap anak-anak tersebut adalah agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang laki-laki harapannya menjadi anak yang soleh, sedangkan yang perempuan harapannya menjadi anak yang soleha. Kita lihat target mereka bukan dunia. Target pendidikan mereka itu bukan anaknya nanti menjadi orang berduit. Tidak. Karena duit itu atau harta yang atur Allah. Allah berikan harta kepada orang yang beriman dan tidak beriman. Allah berikan harta kepada orang soleh dan bukan soleh. Berbeda dengan iman, berbeda dengan salah, kebaikan, berbeda dengan istiqamah dan hidayah, tidak semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatian para rasul dan orang-orang saleh yang mengikuti jejak mereka terkait dengan pendidikan anak-anak ini adalah bagaimana bisa mengantarkan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun masalah harta, relatif. Jika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang kaya, maka berarti Allah berikan keutamaan kepadanya dari sisi agama dia menjadi orang yang soleh. Dari sisi dunia dia termasuk orang yang kaya. Akan tetapi jika Allah tentukan dia bukan termasuk orang yang kaya, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang apa yang diwariskan oleh al-anbiya, jika beliau sebutkan bahwa al-ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Dinar itu uang yang terbuat dari emas, dirham adalah uang yang terbuat dari perak. Artinya para nabi tidaklah mewariskan harta kepada umatnya. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu tersebut, ilman secara keilmuan, menguasai secara amalan sesuai dengan ilmu tersebut, sehingga hidupnya dibangun di atas ilmu wal amal serta ikhlas kepada Allah, maka sungguh telah mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidup. Dari sini marilah kita mencoba untuk mengevaluasi pola pikir kita ataupun cara berpikir kita terkait dengan pendidikan anak-anak kita. mau dikemanakan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita ini targetnya menjadi anak-anak yang soleh dan salihah? Ataukah anak-anak kita ini kita targetkan untuk ke arah dunia? Yang konsekuensinya adalah bisa-bisa tidak menjadi anak yang soleh dan salihah. Mungkin ada yang ketiga, kalau bisa dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin dapatnya dua-duanya. Sejak kecil anaknya dididik tidak dengan pendidikan Islam. Bagaimana bisa mengejar ini dan itu, targetnya dunia. Maka biasanya yang namanya ini adalah pondasi, sebagaimana tadi telah disinggung, pendidikan anak ini adalah pondasi. Maka tidak bisa sampai lalu, tidak bisa asal-asalan. Maka dari itu hendaknya kita semua meneladani para anbiya, meneladani para rasul dan orang-orang saleh di dalam permasalahan pendidikan anak-anak ini, agar mereka semua menjadi anak-anak yang saleh. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah, karuniakanlah kepada kami dari kalangan istri dan anak-anak kami yang bisa menyejukkan hati-hati kami sebagai pelipur lara bagi jiwa-jiwa kami, sebagai qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah dan jadikanlah kami senantiasa menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin bagi kami. Maka ketika harapan kita anak-anak itu menjadi pelipur lara, menjadi penyejuk hati dan penyejuk pandang, menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, maka berarti cara pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita tersebut adalah cara pendidikan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, pendidik terbaik, dan nabi dan rasul yang terbaik. Pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang terbaik bagi hidup kita secara keseluruhan, termasuk dalam permasalahan pendidikan anak-anak ini. Nah, sekarang bagaimana realita dari kebanyakan pendidikan anak-anak kaum muslimin, atau secara umumnya pendidikan anak-anak kaum muslimin? Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan kaum muslimin dalam permasalahan pendidikan anak-anak mereka banyak terpengaruh dengan pendidikan-pendidikan yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil anak-anak belajar di TK sudah diajari bernyanyi, serong ke kanan, serong ke kiri. Ketika besar senangnya serong. Sejak kecil doktrinnya serong ke kanan, serong ke kiri. Tidak berjalan lurus. Berdansa ke sana dan kemari. Sejak kecil didoktrin dengan hal-hal yang di luar bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan berbeda dengan bimbingan Rasul. Sejak kecil sudah dibimbing, ya gulam, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Sejak kecil bimbingannya itu sudah kencang, istilahnya lurus. Yang ini nyerong sana, nyerong sini. Berbeda dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh kecil dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Masih sangat butuh pembenahan demi pembenahan terkait pendidikan anak-anak kaum muslimin. Berapa banyak dari anak-anak kaum muslimin yang mengenyam pendidikan sampai istilah mereka sukses, sampai pada tingkatan doktor ataupun profesor doktor, tapi tidak mengerti bagaimana cara wudu yang benar. Belum bisa membaca Al-Quran. Jangankan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi membaca kitab. Membedakan antara istilah orang alif bengkok dengan alif kenceng. Waya sudah jauh. Ini realita pendidikan kaum anak-anak kaum muslimin secara umum. Padahal takaran kebaikan suatu umat itu pada pendidikannya. Pendidikan sangat mempengaruhi pola hidup suatu keluarga, suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa dan negara. Dari sini marilah kita semua berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan-pencerahan terhadap diri kita, keluarga kita, dan siapa saja yang kita mampu untuk menyampaikannya terkait dengan pentingnya pendidikan Islam untuk anak-anak. Sejak kecil Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendidik agar anak-anak ketika masuk usia 7 tahun diajari sholat, diperintah untuk sholat. Umur 10 tahun ketika mulai malas-malesan, gak apa-apa kalau dipukul. Tentunya bukan pukulan penyiksaan, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Saat usia 7 tahun pun sesama saudara kandung dibimbing untuk dipisah ranjangnya yang laki sama perempuan. Sementara pendidikan di luar campur baur laki dengan perempuan. Tidak hanya yang kecil-kecil hingga yang besar-besar campur baur. Ini dari sisi tinjau Islam, ikhtilat semacam ini dilarang. Lalu bagaimana dengan pendidikan Ahlus Sunnah secara khusus? Kalau tadi pendidikan secara umum, pendidikan anak secara umum di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana dengan pendidikan Ahlus Sunnah secara khusus di ma'had-ma'had? Maka tentu alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan dari Allah, semakin semarak ma'ahid Ahlus Sunnah, ma'ahid salafiyin, ma'had-ma'had salafiyin di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, dalam rangka untuk membantu para orang tua yang rata-rata kesulitan di dalam melakukan tarbiyah atau pendidikan kepada anak-anaknya. Bukankah orang tua itu kadang-kadang kan ustaz, kadang-kadang sudah banyak baca, kadang-kadang sudah ini dan itu, masa enggak bisa? Masa masih butuh anaknya dibelajarkan di ma'had? Begitulah sunnatullah. Terkadang orang yang berilmu tidak punya kesempatan yang cukup untuk membimbing anaknya. Kadang-kadang yang namanya anak itu mempunyai tipikal atau karakter yang berbeda-beda. Kadang diajari ayahnya, padahal ayahnya istilahnya secara keilmuan lumayan, malah gak masuk, gak mau, sulit. Begitu diajari orang lain yang mungkin tingkatan keilmuannya di bawah ayahnya, langsung masuk dan langsung terkondisi. Karena pendidikan anak itu termasuk pendidikan yang rumit. Tidak semata-mata menyampaikan ilmu kepadanya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengkondisian si anak untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Yang kadang-kadang masalah pengkondisian anak ini jauh lebih berat daripada sekedar menyampaikan ilmu. Maka di ma'had-ma'had Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah pendidikan berjalan, walaupun tentu kesempurnaan hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat kekurangan, terdapat hal-hal yang butuh masukan-masukan, tetapi setidaknya keberadaan ma'had-ma'had yang ada atau pendidikan untuk anak-anak tarbiyatul aulad, anak-anak yang setingkat madrasah, ini setidaknya sebagai salah satu solusi untuk semakin baiknya pendidikan anak-anak kita. Namun yang namanya pendidikan, pendidikan anak-anak yang tidak sebatas penyampaian ilmu, tetapi juga butuh mengkondisikan, maka para pendidik jelas membutuhkan peran aktif dari orang tua. Para pendidik yang ada di ma'had-ma'had, yang ada di sekolah-sekolah ini, sangat membutuhkan peran aktif, sangat membutuhkan ta'awun, kerjasama dari orang tua. Karena pada hakikatnya tanggung jawab itu adalah pada orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anak, dari azab api neraka. Tujuan utama atau tugas utamanya adalah orang tua yang bertanggung jawab. Adapun keberadaan ma'had-ma'had ini adalah pembantu, ta'awun, kerjasama agar supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terkadang kelemahan ada pada pendidik, punya ilmu tapi dalam hal pengkondisian kurang. Kadang-kadang gak sabar, si anak dari tadi diajari main-main saja, ya sudah, kena cubit misalnya, kena pukul misalnya. Nah, ini kelemahan yang harus diperbaiki. Diupayakan semaksimal mungkin ar-rifqu wal lin, lemah lembut. Lemah lembut itu bahasanya orang tidak harus memanjakan anak, Tidak harus ngadok-ngadok ke anak gitu, enggak. Lemah lembut itu tidak identik dengan memanjakan si anak. Lemah lembut adalah menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan sopan, dengan harapan yang disampaikan itu bisa untuk menerima. Nah, kadang-kadang kelemahan terjadi di sini, kekurang sabaran di dalam menghadapi anak-anak. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang kelemahan ada pada orang tua. Lah saya kan sudah bayar SPP, saya mondokkan itu kan bayar. Ya sudah, urusannya mahat. Lah kalau saya sudah bayar, masih saya ngurusi lagi, buat apa dipondokkan? Buat apa disekolahkan? Kadang-kadang orang tua itu begitu, mau enaknya sendiri. Dipikir madrasah atau ma'had itu tempat penitipan barang. Punya barang dititipkan, bayar, selesai. Ya kalau barang ditaruh di sini, ya tetap di sini, gak pindah tempat, kecuali ada yang ngambil. Lah kalau anak punya kaki, bisa berjalan ke sana kemari, punya tangan, bisa mukul temannya, bisa ganggu temannya, punya kemauan, punya keinginan, bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan, berbeda permasalahannya. Dan sungguh jika mau diukur apa yang diberikan oleh para pendidik, para pengajar untuk anak-anak kita dibandingkan dengan SPP, bayaran SPP yang kita berikan, gak seimbang. Apalagi seringnya kita itu kalau SPP kan bolong-bolong. Seringnya SPP itu enggak. Mudah-mudahan enggak terjadi di sini. Kalau di sini insya Allah luar biasa. Nah kadang-kadang kita masih seperti itu. Kita masukkan anak kita ke pondok, kepengen keluar jadinya bagus, seperti fotokopi itu. Kalau enggak sama plek ya mirip sudah. Maksudnya masukkan ke pondok, kira-kira keluarnya ya kayak ustadznya lah. Bisa-bisa yang lebih baik dari ustadznya, harapannya orang tua. Lah itu semua tidak mungkin terjadi tanpa pertama taufik dari Allah, yang kedua peran dari orang tua. Mengapa demikian? Ya karena tidak jarang ketika anak sudah mulai bisa berpikir, anak masih usia TK itu, ya isinya yang penting berangkat dari rumah menuju tempat belajar, selesai. Anak usia madrasah juga begitu, sampai kira-kira pada usia memasuki 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah mulai bisa berpikir, sudah bisa menilai lingkungannya, sudah mulai menginjak usia-usia dewasa. Loh, saya belajar ini perasaan gak pernah ditanya sama Abi dan Umi, kamu di sekolah belajarnya apa sih? Perasaan gak pernah. Anak sudah bisa berpikir, kamu belajar yang didapatkan apa? Coba lihat hafalanmu sudah sampai berapa, pelajaran akidahnya apa yang kamu dapatkan dari ustaz. Orang tua gak mau peduli, taunya anaknya sekolah sudah. Nah, si anak berpikirlah, saya ini dimasukkan mahat mau dibuang sama orang tua atau bagaimana? Saya ini anaknya ustaz atau anaknya orang tua saya? Mulai bisa berpikir, mulai bisa berontak. Akhirnya ketika semakin bertambah usia, semakin bertambah usia, hal-hal yang seperti ini terkadang menjadi sebab kejenuhan si anak. Dari kecil awal sudah ditata, masya Allah sudah. Begitu memasuki usia-usia 12 tahun, 13 tahun, karena kurangnya kepedulian orang tua, ketidakseimbangan porsi bimbingan antara orang tua dengan para ustaz atau para pengajar timpang di sini, timbul efek negatif pada diri si anak. Sudahlah kalau gitu saya enggak mau mondok, enggak mau belajar agama lagi. Kenapa? Ya kalau saya belajar agama, saya mondok, habis sama umi, enggak perhatian. Sudah di rumah aja sudahlah, biar abi dan umi perhatian. Ini tidak jarang menjadi sebab jenuhnya anak-anak dan futurnya anak-anak, lemahnya semangat anak-anak untuk terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi terkait dengan pendidikan kita, terkhusus Ahlussunnah wal Jamaah, harus ada kepedulian besar dari orang tua. Orang tua harus berperan aktif menanyakan perkembangan anaknya kepada ustadz-ustadznya, kepada guru-gurunya. Orang tua harus bisa memahami kondisi pendidikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah merasa memiliki pendidikan itu. Ada masalah anaknya di madrasah, di sekolah, gini-gini, wah ini mesti anak saya, mesti anak saya. Apalagi umiknya dengar, wah iya ini kemarin sudah digitukan sama ustadznya, sekarang juga, coba lihat besok paling gitu lagi. Nah, panas-panasi sama yang di belakang. Si suami, orang tua harus benar-benar sebagai qawwam, sebagai pemegang kendali rumah tangga, untuk membimbing istri dan anak-anak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerjasama yang baik antara orang tua dengan para pendidik ini sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan sekali. Karena alhamdulillah kita sudah terbantu untuk mendidik anak-anak kita. Yang punya kemampuan mendidik enggak sanggup mendidik setiap hari. Anak-anak itu kalau kita ajari sendiri enggak bisa kasih tahu 1 2 3 hitungan 3, bukan hitungan 20, hitungan 3 sudah kena cubit sudah. Enggak bisa dikasih tahu gini ribut sama adiknya, ya sudah. Langsung teriak kita. Tapi kalau ustaznya masih ya sabar ini. Masih ada tahapan. Nah ini harus kita sadari. Kita sungguh banyak dibantu oleh para pendidik, para ikhwah yang terlibat dalam pendidikan. Oleh karena itu, ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, harus kita pertahankan, dan harus kita merasa bagian dari pendidikan itu, agar supaya barokah pendidikan yang dijalani ini. Nah, kerjasama yang baik tentunya harus diiringi dengan doa. Orang tua banyak berdoa untuk anaknya, para pendidik, pengajar, ustaz, ustazah, semua banyak mendoakan kebaikan murid-muridnya. Yang sulit diatur didoakan supaya mendapatkan hidayah, agar mudah mendapatkan bimbingan. Yang sulit mendapatkan ilmu didoakan agar diberi kemudahan di dalam menyerap dan menerima ilmu. Terus seperti itu. Karena tidak ada ruginya kita berdoa, walaupun bukan untuk diri kita. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Saat ini kita mendoakan mereka, suatu hari mereka akan mendoakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Adil. Berikutnya, keikhlasan dan kesungguhan selain doa sangat dibutuhkan sekali. Para pendidik semuanya harus berusaha mengikhlaskan niat karena Allah dalam menjalankan pendidikan dan tarbiyah ini, diiringi dengan kesungguhan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik. Demikian pula orang tua, dengan penuh keikhlasan mendidik anak-anak, berta'awun dengan orang tua, bukan karena terpaksa, saya gini ini ya karena menjaga hubungan baik aja lah sama ustaz-ustaz. Tidak. Bangun di atas keikhlasan, nanti akan berbarokah amalan yang Anda lakukan. Butuh kesungguhan. Dengan ini semua harapannya pendidikan anak-anak kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya benar-benar anak-anak itu menjadi pelipur lara, penyejuk hati-hati kita, anak-anak yang senantiasa bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi umat, dan senantiasa mendoakan orang tuanya saat orang tuanya masih hidup dan juga orang tuanya telah tiada. Karena doa anak-anak yang soleh untuk orang tuanya termasuk yang nyambung untuk kebaikan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya waktu sudah habis persiapan sholat duhur, insyaallah taala. Sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.